Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah kita akan belajari malam ini empat matan, empat masalah, prinsip yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah yang tertera dalam kitab Usulus Sunnah. Matan yang pertama, ucapan Al-Imam Ahmad, "Wa la nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wa la narin. Narju lis-salihi wa nakhafu 'alayhi." Wana khawfu ala al-musi'il mudhnib narju lahu rahmatullah. Ini matan yang pertama. Matan yang kedua, wa man lakiyallaha bidhanbin tajibu lahu bihin naru ta'iban khairu musirrin 'alayhi fa inna Allah yatubu 'alayhi ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Matan yang ketiga, salah yang ketiga, ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَنْ لَكِيَهُ مُصِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي إِسْتَوْجَبَ بِهَا الْعُقُوبَةَ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَمَنْ لَكِيَهُ وَهُوَ كَافِرٌ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Dan yang terakhir, yang keempat, وَمَنْ لَكِيَهُ وَهُوَ كَافِرٌ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Nah, kita mulai dengan mata yang pertama, prinsip yang pertama. Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Kami, ya, kita tidak mempersaksikan atas seseorang dari ahlul qiblah, ya, salah satu dari ahlul qiblah, yakni salah satu dari orang-orang yang sholat menghadap ke kiblat, yakni maksudnya muslimun, ya, kita tidak mempersaksikan atasnya bi amalin ya'maluhu, dengan sebab amalan yang dia kerjakan. Kita mempersaksikan atasnya bi jannah, bahwa dia masuk jannah, dia penghuni surga. Wala nar, dan tidak juga kita mempersaksikan atasnya bahwa dia masuk neraka, dia penghuni neraka. Persaksian artinya pemastian, ya. Nah, ini prinsipnya. Jadi kita tidak boleh memastikan, yakni bersaksi memastikan dia ini, ya, penduduk jannah atau dia ini penduduk neraka. Caranya bagaimana? Prinsipnya bagaimana? Ya. Narju lis-salihi wa nakhafu 'alaih. Yang benar adalah kita berharap untuk orang soleh. Kita berharap untuk orang yang soleh, yang kita kenal dia orang soleh, dia beriman dan beramal soleh. Kita berharap dia masuk jannah. Ya. kita berharap dia akan masuk jannah. Jadi berharap, bukan memastikan, bukan mempersaksikan. Beda kan? Ya. Wa nakhafu alaih, dan tetap takut atasnya. Ya. Jangan sampai masuk neraka. Wa nakhafu 'alal musii'il mudhnibi wa narju lahu rahmatallah, dan kita takut atas al-musii' al-mudhnib yang melakukan kejelekan, melakukan dosa. Kita takut, khawatir atasnya bahwa dia akan masuk neraka. Wa narju lahu rahmatullah, dan kita berharap untuknya rahmat Allah. Dia dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak masuk neraka. Nah, jadi yang dibicarakan sekarang pada matan yang pertama ini, masalah pertama ini adalah tentang ahlul qiblah. Ya. Ahlul qiblah adalah ya kaum muslimin alladzina yusalluna muttajihina ilal qiblah, ilal ka'bah. Kaum muslimin, mereka disebut ahlul qiblah ya karena mereka dalam sholatnya menghadap ke kiblat Ka'bah. Itu ahlul qiblah. Nah, seorang muslim kita tidak boleh mempersaksikan, artinya memastikan bahwa dia masuk jannah ya atau masuk neraka. Salah satu dari dua itu tidak boleh. Tidak boleh memastikan persaksian dia masuk jannah, tidak boleh juga memastikan mempersaksikan bahwa dia masuk neraka. Tetapi yang kita lakukan adalah tafsilnya, rinciannya, jika dia orang soleh ya bagaimana, jika dia fasik bagaimana ya, karena muslim ya, seorang muslim yang beriman, ada yang sempurna imannya, ada yang sempurna imannya tidak melakukan kefasikan, dia orang soleh ya, mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Ada juga muslim yang fasik, du'iful iman, fasik dengan maksiat yang dilakukannya, dosa ya, besar yang dilakukannya, maksiat dosa besar yang dilakukannya, musyi' mudhnib, dia fasik fajir, tapi dia masih muslim ya, karena lemah imannya dia melakukan kefasikan, dia melakukan kefajiran, dan dia berstatus fajir fasik du'iful iman. Dia wafat di atas status itu. Nah, nanti akan datang pada matan berikutnya bagaimana dengan orang yang bertobat. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Melakukan dosa tapi bertobat. Adapun yang dibahas sekarang, statusnya dia mati dengan status sebagai orang soleh, sebagai seorang mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Ya. Atau dia mati dengan status sebagai orang fasik. Ya. Al-musyi' al-mudhlim di sini fasik dengan status ini karena dia membawa kefasikan, dosa besar, maksiat besar yang dia tidak taubat darinya. Nah, untuk yang pertama, narjulah wal jannah. Kita berharap dia akan masuk dalam jannah. Karena kita menyaksikan dia, melihat dia orang soleh. Ya. Maka kita berharap dia akan masuk jannah. Meskipun di sini Imam Ahmad mengatakan khaufu alai, ya, tetap ada kekhawatiran atasnya. Ya, namun kita berharap karena dia orang soleh. Nah. Jadi kita tidak memastikan dia masuk jannah, tetapi kita mengharapkan demikian karena melihat kesolehannya. Adapun yang mati dalam keadaan berstatus fasik, ya, membawa kefasikan dosa besar, maksiat besar, maka kita takut dia masuk neraka. Kita ya, takut dia akan masuk neraka. Tetapi kita tidak memastikan dia pasti masuk neraka. Kita tidak memastikan itu. Tetapi kita khawatir melihat ya statusnya demikian. Dan kita tetap berharap ya dia dimasukkan dalam jannah. Kita tetap berharap bahwa dia ya dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah dosanya itu sehingga dia masuk jannah. Nah, tapi kita tidak memastikan dia masuk neraka. Yang jelas, bagaimanapun juga, ahlul qiblah, al-muslimun, al-muwahidun, ahlul qiblah yang sholat menghadap ke qiblah, ya, orang-orang muslim yang bertauhid, beriman, sempurna atau lemah imannya, ya, sempurna atau kurang imannya, kuat atau lemah imannya, dipastikan mesti akhirnya akan masuk jannah. Itu jelas. Jika ada di antara mereka yang masuk ke neraka terlebih dahulu, ya, karena dosanya, maka tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Ya, karena neraka itu diciptakan untuk tempat tinggal selamanya bagi orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka yang akan meninggalinya selamanya. Adapun ahlul qiblah, ahli tauhid, ya, muslimun, mereka akan tinggal dalam jannah selamanya. Tetapi boleh jadi ada di antara mereka yang mampir dulu, diadab dulu dalam neraka karena kefasikan yang ya dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, difahami ini? Tetapi karena masalah hukum vonis ini masuk jannah, ini masuk neraka, ini masalah ghaib, urusan akhirat, perkara ghaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala atau ya Rasul alaihi salatu wasalam dapat wahyu dari Allah diberitahu orang-orang tertentu yang dipastikan penghuni jannah, orang-orang tertentu dipastikan penghuni neraka. Selain Allah dan Rasulnya. Ya. Umat ini tidak boleh masuk dalam perkara itu seakan mengetahui perkara ghaib. Dari mana dia tahu? Itu perkara ghaib. Nah. sementara dia tidak dapat wahyu seperti Rasulullah SAW. Sehingga prinsipnya kita tidak boleh memastikan, mempersaksikan. Hanya saja jika dia kita ketahui berstatus orang soleh, ya kita berharap akan masuk jannah. Jika dia berstatus orang fasik, kita khawatir diadab dalam neraka. Ya. Meskipun tadi sudah didasari tadi bahwa ya fasik, ya orang fasik dari kalangan para muwahhid ahlul qiblah, ya orang muslim ya, tetap akan masuk dalam jannah nantinya. Nah, ini prinsipnya. Adapun yang memang dipersaksikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penghuni jannah, maka itu jelas. Karena kita punya ilmu berita dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabda-sabdanya, wahyu dari Allah. Maka kita ya menyatakan sesuai datangnya nas. Sesuai datangnya nas. Yang dipastikan berdasarkan ilmu dari Al-Quran Sunnah dia masuk jannah, maka kita pastikan seperti itu. Kita ikuti nas. Yang tidak ada pemastiannya, ya, kita tidak punya ilmu masalah itu, maka jangan. Kita tidak boleh memastikan. Karena itu perkara gaib, bukan urusan kita. Kita tidak tahu, tidak boleh kita ya melakukan hal itu. Bisa difahami ini? Nah. Misalkan datang hadis al-asharatul mubasysyiruna bil jannah, ada 10 sahabat yang dipastikan masuk dalam jannah, surga. Ya. Para sahabat yang telah kita lewati nama-namanya pada pembahasan prinsip sebelumnya. 4 al-khulafaur rasyidun dan 6 yang lainnya dari sahabat terkemuka, 10 semuanya. Naam, kemudian hadis ya. Dan juga sudah kita lewati tentang Ahlu Badr, para sahabat yang hadir perang Badr yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kata Allah. Beramallah kalian semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ya. Itu jaminan. Jaminan ada ampunan dari Allah berkat keutamaan mereka hadir pada perang Badar. Begitu pula Ahlul Hudaybiyah yang hadir pada Sulh Hudaybiyah yang dikatakan oleh Nabi, la yadkhulun nara man bay'a tahta as-sajarah. La yadkhulun nara man bay'a tahta as-sajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang membaiat di bawah pohon. Pohon di Hudaybiyah yang Nabi SAW mengambil baiat atas sahabatnya untuk berjihad sampai mati. Nah, ini jaminan tidak akan masuk neraka. Ya, berarti pasti masuk jannah. Begitu pula ya, yang lainnya yang dipersaksikan oleh Nabi SAW, individu-individu sahabat tertentu, ya seperti Thabit bin Qais bin Syammas, Ukasyah bin Mihsan, seperti Bilal, ya begitu. Nah, kemudian di sini ada faedah ana akan sampaikan, bacakan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam kitab beliau Girasul Jannah fi Syarh Usulis Sunnah. Beliau mengatakan, walhaqqu anna as-sahabata radhiyallahu anhum kulluhum fil jannah. Walhaqq, dan yang benar, anna as-sahabata radhiyallahu anhum kulluhum fil jannah, bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya mereka dalam jannah. Wadalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian yang berinfak dan berjihad sebelum al-fath, yakni sebelum sulh Hudaybiyah. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih besar, lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah sulh Hudaybiyah. Jadi para sahabat yang telah menjadi sahabat Nabi SAW sebelum sulh Hudaybiyah, ya, itu derajatnya lebih tinggi daripada yang menjadi sahabat setelah sulh Hudaybiyah. Dan mereka semua sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang Allah ridha atas mereka, mereka ridha, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaan derajat. Kemudian Allah menutup ayatnya, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan seluruhnya Allah janjikan al-husna, yaitu al-jannah. Nah, ini dalil bahwa mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua pasti masuk dalam al-jannah. Nah, kemudian sebagai tambahan penjelasan, yakni penyebutan sebagian dalil yang mendukung prinsip ini. Nah, itu kita tidak boleh mempersaksikan, memastikan masuk jannah atau masuk neraka. Di sini ada hadis disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Hadis yang mungkin sudah sering kita pelajari, hadis muttafaq alaih, tentang seseorang yang berjihad, sangat gigih, pemberani, ya, maju ke depan, pantang mundur, ya. Tampak masya Allah kan begitu, mujahid, soleh kan gitu. Nah, ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innahum finnar, sungguhnya dia dalam neraka. Nah, ya, nah, ternyata ada yang membuntuti karena orang-orang menyangka dia masuk jannah, ternyata Nabi mengatakan demikian. Ada yang membuntuti penasaran, bagaimana ini keadaan orang ini? Kok Nabi mengatakan, ya, huwa finnar. Ternyata dia terluka pada jihad itu, terluka parah. Kemudian dia tidak sabar. Akhirnya dia bunuh diri. Ingin segera mengakhiri penderitaannya, ya, karena luka parah. Ambil jalan pintas, dia bunuh diri. Nah, tayyib. Juga ana teringat ada satu hadis dalam Sahih Muslim. Tidak disebutkan di dua syarah yang ana pegang, tapi ana teringat hadis itu dalam Sahih Muslim, yaitu ketika ada salah satu anak, ya, anak kecil dari anak-anak Ansor, nah, yang meninggal dunia. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, karena ini, ya, orang tuanya dua-duanya beriman, ya, ayahnya Muslim, ibunya muslimah, dan telah dinukil, ada yang menukil ijma' bahwa anak kecil yang meninggal ketika masih kecil belum balig, dan kedua orang tuanya muslim, maka dia akan masuk dalam jannah. An-Nawawi menukil ijma' itu. Jadi ada menukil ijma'. Baik. Aisyah mengatakan, "Usfurun min asafir al-jannah." Dia akan menjadi salah satu burung dari burung-burung yang berterbangan dalam jannah. Apa kata Nabi? Menimpali kata Nabi, "Awa ghairu dzalik ya Aisyah?" Atau selain itu hai Aisyah? Yakni Nabi SAW mengajari Aisyah jangan memastikan seperti itu. Jangan mempersaksikan seperti itu. Nah, karena itu perkara ghaib. Nah. Ya, meskipun prinsipnya seperti yang kita dengar tadi, kita dinukil ijma' bahwa anak yang meninggal dalam keadaan belum baligh, yang kedua orang tuanya muslim, dia masuk dalam jannah. Nah, sebagaimana pula akidah Ahlus Sunnah Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada merupakan sunnah bahwa muwahhid muslim dari kan ahlul qiblah yang mati di atas Islam, di atas tauhid, mesti nanti akan masuk jannah, meskipun di antara mereka ada yang diadab dulu dalam neraka, tapi ada syafaat, akan dikeluarkan dari neraka. Nah, begitu. Tetapi permasalahannya sekarang adalah ketika kita mendapati seorang muslim, kita melihat dia soleh, kita jangan mendahului seakan mengetahui perkara ghaib, memastikan ini masuk surga. Jangan seperti itu. Ini prinsipnya. Begitu pula sebaliknya, jika mendapati ini fasik, kita jangan mendahului seakan mengetahui perkara ghaib, mengatakan ini masuk neraka, dipastikan begitu persaksikannya. Kaidahnya itu tadi, yang soleh ini kita berharap, tentunya karena kita melakukan salatnya, kita berharap dia akan masuk dalam jannah. Dan yang ini kita khawatir dia akan masuk dulu dalam neraka. Difahami ya? Ini selesai. Sekarang yang kedua. Waman laqiyallaha bidzanbin. Barang siapa berjumpa dengan Allah mati. Berjumpa dengan Allah bidzanbin, dengan membawa dosa. Tajibu lahu bihin nar. Yang mengharuskan dia masuk neraka dengan dosa itu. Taiban, dalam keadaan taiban. Dia mati dalam keadaan bertobat dari dosa yang dia lakukan itu. Dosa itu adalah dosa yang mengharuskan pelakunya masuk neraka. Tetapi masalahnya dia ini, meskipun telah melakukan dosa itu, namun dia mati dalam keadaan telah taubat, taiban. Dia telah bertobat dari dosa itu. Ghairu musirrin alaih, tidak terus menerus di atas dosa itu. Kita tahu bersama syarat-syarat taubat . Taubat itu adalah ibadah, tentunya didasari dengan ikhlas pertama kali. Ikhlas karena Allah. Kemudian tiga syaratnya yang lainnya, yaitu an-nadam, menyesal. Syarat berikutnya adalah al-iqla' min adzam, mencabut diri dari dosa itu, menghentikan dosa itu. Wal azmu alla yauda ilai, dan berazam, yakni bertekad tidak akan kembali melakukan itu. Bisa ditambah lagi terkait dengan waktu, yakni bertobat pada waktunya. Bertobat pada waktunya. Yakni ketika pintu tobat masih terbuka. malam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd malam yugharghir. Allah menerima taubat hamba selama ya nyawanya belum sampai di kerongkongan. Adapun jika nyawa sudah di kerongkongan, sudah pasti mau mati, baru mau taubat, tidak bisa, tidak manfaat. Seperti yang dilakukan oleh Firaun, sudah tenggelam, sudah pasti mau mati, baru mengatakan, ya, saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Hatta idza adrakahul ghoraku, qala amantu billadhi amanat bihi Bani Israel, wa ana minal muslimin. Kata Allah, al-an, waqad asaita qablu, wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru bertobat? Sebelumnya kamu bermaksiat, tidak mau tobat, sekarang sudah mau mati, sudah tahu pasti akan mati, baru ingin tobat. Lewat kesempatannya. Dan sebelumnya kamu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Tidak bisa jika sudah seperti itu. Wajib, itu syarat-syaratnya. Jika terpenuhi syarat-syarat tadi, maka hukumnya, kata Imam Ahmad, fa inna Allah yatubu alaih. Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Mengampuni dosa-dosanya. Wa yakbalu taubat an ibadih. Menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyiat. Dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dosa apapun. Dosa kufur akbar, syirkun akbar, kufur besar, syirik akbar, sekalipun. Seorang musyrik, seorang kafir, tapi dia sempat bertobat, ya, masuk Islam sebelum mati, ya, dan memperbaiki dirinya, diterima. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Az-Zumar ayat 53. Ayatnya disebutkan, ya ini dalil yang ma'ruf dalam hal ini, disebutkan oleh Syekh Rabi dalam syarahnya. Qul, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai Nabi. Hai hamba-hambaku yang berlebihan terhadap diri-diri mereka, berlebihan dalam mendzalimi diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Dan ini, umum meliputi seluruh macam dosa termasuk yang kami sebutkan tadi. Ya, kufur besar dan syirik besar. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Adz-dzunub. Ada al. Ya. Yang menunjukkan meliputi seluruh tastagriku jami'ad dzunub, meliputi seluruh dosa tanpa kecuali. Jami'an, ditegaskan lagi, jami'an, semuanya Allah mengampuninya jika tobat dengan terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi jangankan seorang kafir, musyrik, ya, bertobat, berislam sebelum mati dan terpenuhi syarat-syarat, akan diampuni, diterima. Apalagi dia asalnya muslim, muwahhid, terjerumus dalam dosa besar, kefasikan, tetapi dia bertobat, terpenuhi syarat-syarat tobat, sehingga dia mati dalam keadaan statusnya bukan lagi fasik, tapi kembali soleh. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Naam. Mau adzan dulu? Belum. Ya, makna dari prinsip ini yang baru saja kita pelajari. Bahwa sebenarnya untuk hukum secara yakni bukan ta'yin ya, tapi kita menyatakan secara umum ya, secara umum begitu, bahwa sebenarnya jika seorang itu memang benar-benar sholih, mukmin, kamilul iman, sempurna imannya, dia berarti tidak ada masalah yang mengancam dirinya ya di akhirat nanti. Tentunya dia akan langsung masuk dalam jannah. Nah, beda dengan orang yang mati ada masalah karena dia fasik ya, dia terancam. Nah, dia terancam. Nanti akan datang sebentar lagi prinsip itu. Ya, itu tergantung nasibnya, tergantung kebijakan Allah. Jika dia dimaafkan, diampuni, bisa langsung masuk dalam jannah. Jika tidak, maka dia diadab dulu dalam neraka, tapi tetap akan keluar. Ya. Karena dia muwahhid. Ya. Ini kaidahnya secara umum seperti ini. Tetapi tadi kembali lagi kami ingin memahamkan matan yang pertama tadi kita lewati terkait dengan kita tidak mempersaksikan. Meskipun dia soleh, kita tidak mempersaksikan dia masuk jannah. Ya. Karena masalahnya sekarang, kita ini terbatas pengetahuan kita. Sebatas yang kita lihat. Kita menilai sebatas yang kita lihat. Kita melihat, oh dia beramal soleh. Ini orang baik, orang soleh. Sebatas yang kita lihat. Ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana hakikatnya dia sebenarnya saat terakhirnya. Lianna al-a'mal, sebagaimana kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu yang menentukan penutupnya. Kita tidak tahu saat-saat terakhirnya bagaimana. Bainahu bainallah. Nah, oleh karena itu kita hanya bisanya berharap. Sebatas kita ini orang soleh, maka kita berharap. Adapun kaidah umumnya jelas, kalau memang hakikatnya dia mukmin kamilul iman, tidak ada masalah yang mengancam dia. Nah, akan masuk jannah. Beda dengan orang yang mati dalam keadaan fasik yang terancam. Nah, ini sekarang masalah asyhadah ya, persaksian ta'yin, memastikan orang tertentu. Nah, ini yang jadi masalah, terbatas kita. Nah, dari mana kita tahu hakikatnya dia secara pasti di akhir hayatnya? Kan itu masalahnya. Makanya tadi kan disebutkan hadis yang orang-orang memuji ya. Ya, memuji mujahid yang gagah berani tersebut, seakan dia dari ahlul jannah, tapi ternyata mengagetkan para sahabat ketika Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Tadi sudah diceritakan ya. Nah, ternyata khatimnya, penutupnya begitu, ternyata bunuh diri karena tidak sabar menahan penderitaan lukanya. Nah, masalahnya di situ. Sehingga kita tidak boleh membuat persaksian memastikan orang tertentu itu tadi. Nah, beda dengan, jadi harus dibedakan antara kaidah umum dengan ya, kaidah khusus ta'yin. Ini harus difahami. Kemudian berikutnya, wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika adz-dzambi fid dunya, barang siapa mati berjumpa dengan Allah dan sungguh telah ditegakkan atasnya hukum had atas dosa tersebut yang dilakukannya di dunia. Misalkan ya, zani muhsan, dia pezina yang telah menikah, nanti kan dirajam. Tahu dia mencuri, ya nilainya sampai kena hukum had, potong tangan ya, atau dia membunuh kemudian dikisos, telah ditegakkan hukum had padanya di dunia. Fahuwa kafaratuhu, maka itu menjadi kafarahnya. kama jaa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang ya khabar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, memberitakan hal itu. Ya. Yaitu pada hadis di sini disebutkan hadisnya oleh Syekh Rabi dalam syarahnya. Nah, kita lihat dalam syarahnya hadis muttafaqun alaih tentang bai'at yang diambil oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari sekelompok sahabat, ya. Yaitu ya. Bai'uni 'ala an la tusyriku billahi syai'a wa la tusrifu wa la taznu wa la taqtulu auladakum, dan seterusnya. Bai'atlah aku, ya, bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Kalian tidak akan wala tasriku, kalian tidak akan mencuri. Wala taznu, kalian tidak akan berzina. Wala taqtulu auladakum, kalian tidak akan membunuh anak-anak kalian. Dan seterusnya. Ya. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, perhatikan baik-baik. Faman waffa minkum dzalika. Kemudian barang siapa di antara kalian menunaikan isi baiat itu, fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalasnya. Wa man asaba syai'an min dzalika. Barang siapa melanggar sebagian dari itu, dari baiat itu, misalnya dia mencuri atau dia berzina, ya, fa'uqiba bihi fid dunya, kemudian dia dihukum di dunia, ya, fahuwa kaffaratuhu, maka itu jadi kaffarahnya, itu sudah jadi kaffarahnya, sudah penghapusnya. Nah, mengenai ini keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam syarahnya menjelaskan ya bahwa makna kafaroh ini artinya had tersebut yutohir, ya itu kafaroh, artinya kafaroh kan berarti kafarohnya, tebusannya, artinya itu mensucikan dia kembali, membersihkan dia kembali. Nah, kata Syekh Ubaid, وقد دلت النصوص على قيد وهو إن كان الحد مصحوبا بالتوبة التي من شروطها الندم على ما فرض. Seterusnya. Ya, dari syarat-syarat taubat yang disebutkan. Ya, beliau menjelaskan nas-nas telah menunjukkan bahwa ada syarat di sini. Kapan hukum had yang ditegakkan atas seseorang itu menjadi kafarah yang membersihkan dia, mensucikan dia kembali, sehingga ketika datang di akhirat, dibangkitkan di akhirat, dia sudah tidak membawa dosa itu karena dia sudah dibersihkan dengan hukum had itu. Karena itu jadi kafaronya, pembersihnya. Tapi itu ada syaratnya. Nas-nas menunjukkan bahwa ada syaratnya, yaitu apabila hukum had ditegakkan atasnya dalam keadaan dia bertobat, disertai tobat dia. Nah, dia tobat dari dosa itu, dan ditegakkan had atasnya, maka penegakan hukum had tersebut membersihkan dia. Nah. Beda jika dia dihukum tapi dia musir. Musirun ala dam. Dia tidak sadar. Ya, tidak taubat. Nah, dia tidak taubat. Ditegakkan had, dihukum dia tapi dia tidak taubat. Nah, ini tidak bisa jadi kafarah. Ini keterangan Syekh Ubaid. Jika demikian, jika itu tidak jadi kafarah bagi dia, jika itu tidak jadi kafarah bagi dia karena dia tidak tobat, berarti kan dia mati dengan status apa? Antum yang jawab. Yang pertama, ya, dia dikenai hukum had, telah ditegakkan, disertai tobat dia. Terpenuhi syarat-syarat taubat, maka itu jadi kafaro, pembersih dia. Berarti dia mati dengan status sudah bersih. Ya. Ini kembali jadi orang soleh, iya kan? Nah, yang kedua, ditegakkan hukum had, tapi dia tidak bertobat. Berarti statusnya ketika mati masih sebagai apa? Fasik kan? Nah, jadi yang pertama maksudnya secara umum ya, ini bukan mentakyin. Yang pertama jika hakikatnya seperti itu kan masuk jannah. Yang kedua karena dia masih statusnya fasik, ya jika hakikatnya seperti itu berarti bagaimana hukumnya? Hukumnya tahtal masyiah. Hukumnya adalah tergantung kebijakan Allah, kehendak Allah. Nah, ini berikutnya diterangkan oleh Al-Imam Ahmad, "Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min adz-dzunubi allati istaujaba biha al-'uqubata," barang siapa berjumpa dengannya bersikeras dengan dosanya, kesalahannya, tidak bertobat, ya, dari dosa-dosa yang jauhkannya, dosa-dosa yang menuntut mengharuskan dia terkena hukuman. Ya, fa amruhu ila Allah, maka urusannya, nasibnya di akhirat keputusannya kembali kepada Allah. In syaa'a 'adzabah. Apabila Allah menghendaki dia diadab dulu dalam neraka. Ya. Tetapi apakah dia akan kekal? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena dia muwahhid. Hanya saja lemah imannya, fasik. Ya, akan keluar. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, ya, dengan syafaat. Naam. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, hadits mutawatir. Kata Nabi SAW, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, bahkan ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada yang terakhir sekali dikeluarkan, ya, yang paling lemah imannya, Allah sendiri yang menggenggamnya keluar dari neraka dan dimasukkan dalam jannah. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dibayangkan ya. Jika mendengar sifat Allah, jangan membayangkan. Yang dibayangkan bagaimana Allah menggenggamnya. Yang dibayangkan yang penting diimani saja. Baik, kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah, baik, kita tidak tahu bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menggenggamnya. Jadi tidak dibayangkan, tapi kita imani seperti itu. Nah, dan dalam Sahih Muslim di antara dalil mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah. Yani berjumpa mati, berjumpa dengan Allah tidak berstatus musyrik, tidak berstatus kafir, ya. Atau munafik, dakhala al-jannah, dia akan masuk jannah meskipun diadab dulu. Nah, yang kita bahas sekarang, insya'a adzabah wa insya'a ghafarolah, dan jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Nah, jadi amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah, insya'a adzabah wa insya'a ghafarolah, salah satu dari dua kemungkinan ini. Dalil yang menunjukkan ini bahwa dia tahtal masyia, rincian ini tadi, jika Allah menghendaki dia diadab dulu, jika Allah menghendaki, atau jika Allah menghendaki dia diampuni dan langsung masuk jannah. Kelanjutan hadis tadi kami menyebutkan hadis muttafaqun alaih tentang bai'at Nabi SAW, ya, mengambil bai'at dari sahabatnya itu tadi, ya, untuk tidak melakukan syirik, untuk tidak mencuri, berzina, membunuh, ya, anak-anak mereka dan seterusnya. Nah, tadi sudah kita baca, ya, sampai pada bagian wa man asaba syai'an min dzalika. Jadi yang pertama, faman waffa minkum dzalika fajru 'ala Allah. Barang siapa menunaikan itu semua, artinya dia mati dalam keadaan soleh, sempurna imannya, dia tidak melanggar, ya. Maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, وَمَنْ أَصَوْبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوْكِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَوَكَفَّارَتُهُ. Barang siapa melakukan pelanggaran sebagian dari itu, kemudian dihukum di dunia, hukum had, maka itu jadi kafarahnya. Tadi sudah kita pelajari barusan. Terakhir, kelanjutannya kata Nabi, waman asaba min dzalika syai'an. Barang siapa melakukan sebagian dari itu, melanggar, apakah dia membunuh ataukah dia berzina dan misalnya. Nah, fasatarahullahu alaihi, kemudian Allah menutup kesalahan itu, ya, tidak terungkap. Ya. Tidak naik ke pengadilan. Sehingga tidak dikenai hukum had. Nah, tersembunyi. Bainahu wa bainallah. Nah, antara dia dengan Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Dan dirinya, orang-orang tidak tahu dan tidak ada, ya, persaksian sampai ke pengadilan sehingga tidak ada, ya, vonis hukum di pengadilan yang menetapkan dia kena hukum had. Nah, sehingga dia tidak terkena hukum had sehingga kafaro itu tidak ada. Pada yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah. Amruhu ilallah insya'afa anhu insya'aqabah. Dan ini maknanya dia tidak bertobat. Nah. Amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah, insya'afa anhu, jika Allah menghendaki Allah memaafkan, wa insya'aqabah, dan jika Allah menghendaki Allah menghukumnya masuk neraka dulu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, meskipun tetap nanti akan keluar darinya. Ya. Dan masuk jannah akhirnya. Naam. Dan dalil dari Al-Quran, An-Nisa, surat An-Nisa. Dua ayat dalam surat An-Nisa. Ayat 48 dan ayat 116. Sering kita dengar ayat ini. Inna allaha la yakfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yakfiru maduna dhalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, perhatikan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang jelas masuk di sini syirik akbar, kufur akbar. Ya. Nifaq i'tiqadi. Nah. Karena ini memang statusnya bukan muslim, bukan muwahhid. Musyrik, kafir, munafik. Itu tidak akan diampuni. Ya. Itu pasti masuk neraka. Nah. Kemudian syirik kecil bagaimana? Apakah masuk di sini? Ya. Ada dua pendapat. Andaikan masuk di sini, sehingga diadab dengan syirik kecil itu, tetapi tidak mengekalkan. Karena syirik kecil tidak membatalkan tauhid, tidak membatalkan Islam, iman. Hanya menjadikan dia diadab. Ya. Dan pendapat yang lain mengatakan syirik kecil masuk bersama dosa-dosa besar yang lainnya pada kelanjutan ayat, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti jika Allah tidak menghendaki mengampuninya, bagaimana? Diadab dulu. Tapi akan keluar berdasarkan dalil-dalil dan apa yang telah dijelaskan tadi. Jelas ya? Naam. Berarti tersisa. Ya. Sekarang tersisa orang kafir yang mati di atas, ya, kekafiran. Dalam keadaan berstatus kafir, ya, atau musyrik atau munafik. Kafirnya apakah dia kafir sebagai orang Yahudi atau Nasrani, ya, orang Kristen, atau dia orang Hindu atau orang Buddha, atau, ya, sebagai komunis. Nah. Atau apa saja. Yang jelas mati bukan sebagai muslim muwahhid. Maka kata Imam Ahmad, "Wa man laqiyahu, barang siapa mati berjumpa dengan Allah wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, adzabahu wa lam yaghfir lahu." Allah akan mengadabnya dan tidak akan mengampuninya. Dan dia akan kekal dalam neraka. Ya. Tadi disebutkan hadits Jabir, yang disebutkan tadi hadits Jabir riwayat Muslim. Haditsnya ya, hadits Jabir riwayat Muslim. Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannah, barang siapa mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, ya, jadi mati dengan status muslim muwahhid, dia akan masuk jannah. Meskipun jika dia fasik, ada kemungkinan jika tidak diampuni akan masuk neraka dulu, tapi tetap akan masuk jannah. Tadi sudah lewat. Wa man laqiyahu, barang siapa berjumpa dengan Allah, ya, mati dan berjumpa dengan Allah di akhirat, wa huwa yusyriku bihi syai'a, dan dia melakukan syirik, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Itu jelas. Dan ayat tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Yakni dia mati dengan status itu. Ya, jangan sampai bercampur ya. Tadi sudah lewat ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'an hatta syirik. Ya. Kekafiran, kenifakan jika tobat, itu ayat yang kita lewat itu tobat. Pembahasannya tobat. Yang ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini yang mati dengan status itu, dia tidak tobat. Dia mati dengan statusnya musyrik, kafir atau munafik. Nah, tidak akan diampuni. Tidak akan kekal dalam neraka. Neraka diciptakan untuk mereka. Mereka penghuninya kekal selama-lamanya. Diadab selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah umumnya begitu. Kemudian, itu yang pertama, kaidah umumnya begitu. Kemudian yang kedua, kaidahnya yang dipersaksikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penghuni neraka, berarti kita pastikan dan persaksikan masuk neraka. Ya, dalam Al-Quran dipastikan penghuni neraka siapa? Abu Lahab. Ya kan? Nah, juga yang dipastikan masuk neraka dalam nas Abu Jahal. Ya. Kemudian termasuk yang dipastikan masuk neraka, ya, dan ini sebagian orang ada yang kurang terima padahal ini hadisnya, ya, dalam as-sahih, yaitu ayahnya sebelumnya pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Thalib, kemudian ayah Nabi dalam sahih Bukhari, kemudian ibu Nabi dalam sahih Muslim, ada nasnya, nah, hadis yang sahih. Nah, kita persaksikan sesuai datangnya ilmu itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan yang tidak datang nas memastikan dia masuk neraka? Ya, bisakah kita memastikan orang tertentu yang kita ketahui dia mati, benar-benar kita pastikan dia mati ini. Mati dalam keadaan dia mati Kristen, dia mati Yahudi, mati komunis dan seterusnya. Bisa kita pastikan? Ya. Kita pastikan dia masuk neraka. Nah, ini ditegaskan oleh Syekh Ubaid di sini. Nah, di sini kata Syekh Ubaid dalam 110. Man mata ala kufrin mutahakkak. Ya. Barang siapa mati di atas kekafiran yang nyata-nyata jelas-jelas mati di atas kekafiran itu, ya, kita tahu persis dengan itu, syahidna alaihi bin nar. Kita mempersaksikan, memastikan dia masuk dalam neraka. Di hadith, berdasarkan hadith, ada dalilnya. Ya, Syekh Ubaid menyebutkan hadith, man marru ala qabri musyrikin, barang siapa melewati kuburan musyrik, kuburan dia tahu penghuninya musyrik, kafir. Ya'rifuhu. Dia tahu persis bahwa orang itu musyrik. Ya, dalam kuburan itu. Falyaqul, hendaknya dia mengatakan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, wahai fulan, ya, bin fulan, ubashiruka annaka min ahlin nar. Aku mempersaksikan atasmu bahwa kamu penghuni neraka. Ya. Hadis yang disebutkan oleh Syekh ini ana cari dan ana dapatkan dalam Ahkamul Janaiz, disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Tetapi dapat persisnya, ya, dalam Ahkamul Janaiz Al-Albani rahimahullah mengatakan apabila seseorang ziarah kubur orang kafir, ya, fala yusallim alaih, maka jangan mengucapkan salam, wala yada'ulah, fala yusallimu alaih, dia tidak mengucapkan salam atasnya, wala yada'ulah, tidak mendoakan untuknya, bal yubashiruhu binnar, bukan mendoakan ketika ziarah kubur orang kafir, bukan tidak mengucapkan salam, bukan mendoakan, tetapi apa? Ya, memberi berita kepadanya bahwa dia akan masuk neraka. Nah, ya dikatakan seperti yang diperintahkan oleh Nabi, ubashiruka binnar. Nah, kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk ya mengabari dia masuk neraka. Fi hadits Sa'd ibn Abi Waqqas, pada hadits Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an, dia berkata, jaa arabiyun ila nabi, telah datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal Arabi, ya, orang Badui itu mengatakan, inna abi kana yasilur rahim, sesungguhnya ayahku menyambung hubungan silaturahim, wa kana, dan adalah dia melakukan ini dan itu, kebaikan-kebaikan, fa aina huwa, di mana dia nanti di akhirat, qala, kata Nabi, finnar, di neraka. Nah, fakanna al-arabiyya wajada min dhalik, seakan-akan Arabi itu merasa sedih dengan itu, ya, terpukul dengan jawaban itu. Faqal, maka dia berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, fa aina abuk, di mana ayahmu? Nah, tidak dijawab oleh Nabi pada riwayat ini, ya. Tadi sudah disampaikan dalam Sahih Al-Bukhari ada hadis Nabi mengatakan, ya, ada yang bertanya kepada Nabi, aina abi, Nabi menjawab apa? Abi wa abuk finnar, ayahku dan ayahmu dua-duanya dalam neraka. Nah, itu dalam Sahih Bukhari. Adapun di sini Nabi tidak menjawab pada hadis ini. Qal, nah, kemudian Nabi bersabda kepadanya, haitsuma marorta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar. Nah, tatkala kamu melewati kuburan orang kafir, maka gembirakan dia dengan neraka. Qal, kata Sa'd ibn Abi Waqqas, fa aslama al-arabiyyu, maka Arabi itu masuk Islam setelahnya. Ba'du, setelahnya masuk Islam. Setelah masuk Islam dia riwayatkan itu tadi, hadis. Fa qal, maka dia meriwayatkan mengatakan, laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membebani aku, ya, ta'aban, sesuatu yang melelahkan aku, yaitu jika melewati kuburan orang kafir disuruh ngabari, ya, penghuninya dengan neraka. Ma marartu bi qabri kafir illa basyartuhu binnar, aku mengamalkan perintah Nabi, ya, tidaklah aku melewati kuburan orang kafir kecuali aku gembirakan dia dengan neraka. Nah, dan ini dalil yang disebutkan oleh Syekh Ubaid. Jadi seperti itu, ya, jika memang kita ketahui pasti, ya, realitas orang itu memang mati di atas kekafirannya, maka kita persaksikan dan pastikan dia masuk dalam neraka berdasarkan hadis ini. Nah, dan itu ditegaskan kembali di halaman 113 oleh Syekh Ubaid. Beliau mengatakan, "Na'am. Fa hadza yuqta'u lahu bi'ainihi annahu min ahli an-nar." Ya, setelah beliau menyebutkan, ya, orang-orang yang mati di atas kekafiran, apakah dia Nasrani atau Yahudi, ya, nah, atau agama kufur yang lainnya, ya, atau dia sengaja memilih ideologi komunis, syiah, nah, maka kata Syekh, fahadha yukta'u lahu bi'ainihi, maka ini dipastikan orangnya itu annahu min ahli an-nar, bahwa dia penduduk neraka. Ya, ini akhir masalah yang kita pelajari, dan dengan ini kita akhiri. Kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.